Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan, barakallahu fikum. Sebutkan lima kosakata yang kemarin sudah kami sebutkan. Yang pertama, ba'udatun, artinya ayo, ahsan, barakallahu fikum, keliru. Ayo, diperhatikan baik-baik, dihafal, bukan dilihat ya, dihafal. Yang kedua, zubabun, artinya alat. Ini dihafal ya, dengan lihat ya. Yang ketiga, zubabun alat. Yang ketiga, zibun, artinya serigala. Yang keempat, apa? Asadun, artinya singa. Yang kelima, akrabun, artinya kalah jengking. Singa, dibun, tikus. Fa'run, pohon. Syajaratun. Papan tulis? Papan tulis? Papan tulis? Laburatun. Semut. Sandal. Serigala. Serigala. Zibun. Cacing. Cacing. Dudun. Siapa namanya itu? Lalat. Lalat. Ayo, kalau cengking. Akrabun. Itu dapat semua ya insyaallah ya. Nah, barakallahu fikum, yang lainnya ya nanti menyusul. Qala al-mu'allifu ashabahullah, kita tutup yang terakhir yaitu pelajaran yang ke-9, pembahasan seputar alladhi. Alladhi ini namanya isim mausul. Namanya apa? Isim mausul, kata sambung yang diartikan yang. Alladhi ini artinya apa? Yang. Paham belum? Ini kata sambung. Isim mausul namanya artinya yang. Mirip dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kan na'at dan man'ut. Na'at itu sifat, man'ut itu yang disifati. Setiap na'at atau sifat pasti mengikuti yang disifati. Mengikuti dalam hal apa saja? Marfu', mansub, majrur. Setiap sifat pasti mengikuti yang disifati. Pertama, marfu'nya, mansub-nya, majrurnya. Kedua, ma'rifah dan nakirahnya. Yang ketiga, na'at manut itu. Ini pertanyaan sekarang, na'at manut. Na'at itu kan sifat. Pasti mengikuti yang disifati manutnya. Dalam hal marfu'nya, mansubnya, majrurnya. Yang kedua, ma'rifah nakirahnya. Yang ketiga, mudzakkar mu'annasnya. Paham itu ya? Itu perlu antum perhatikan baik-baik. Sekarang alladhi. Alladhi adalah isim mausul. Alladhi ismun mausulun lil mufrad al mudzakkar al aqil wa ghairul aqil. Alladhi itu adalah isim mausul untuk mufrad, satu orang, mudzakkar laki-laki, al aqil wa ghairul aqil, baik yang berakal maupun tidak berakal, pakai alladhi. Ya, alladhi untuk mudzakkar ya, alladhi. Nanti kalau untuk muannas ada sendiri. Alladhi ini untuk mudzakkar. Kalau untuk muannas ada sendiri, nanti allati. Paham ya? Nah, ini nama isim mausul, kata sambung. Kata apa? Kata sambung. Nah, ini barakallahu fikum hafizakumullah untuk mudzakkar. Untuk apa? Mudzakkar artinya yang. Kita lihat. Contoh yang berakal, at-talibul ladzi kharaja minal hindi, pelajar yang telah keluar dari India. Paham ya? At-talibul ladzi kharaja minal hindi. Pelajar yang telah keluar dari India. Paham belum? Artikannya yang ya, ingat-ingat ya. Artikannya apa tadi Ahmad? Yang. Ngam seperti na'at man'ut. Oh, naat ma'at kan juga yang juga artinya ya di situ ya. Naam, kita lihat di sini. At-talibul ladzi kharaja minal hindi. Nah, pelajar yang telah keluar itu dari India. Contohnya yang nabarakallahu fikum yang tidak berakal sebelahnya. Al-kitabul ladzi 'alal maktabi lil mudarrisi. Kitab yang ada di atas meja itu miliknya Pak Guru. Lamnya lam apa kemarin? Lam lil milik. Lam yang menunjukkan kepemilikan miliknya Pak Guru. Termasuk huruf jar atau bukan Abdul Ghafur? Ewa. Boleh enggak lil mudarrisu? Lil mudarrisa? Yang benar bagaimana? Lil mudarrisi harus wajib hukumnya. Naam. Ingat-ingat ya, itu yang tidak berakal. Karena naam barakallahu fikum di situ yang tidak berakal mana berarti? Al-kitabul ladzi. Al-kitab berakal enggak kitab? Enggak berakal. Contoh yang berikutnya yang bawahnya itu, yang bawahnya yang berakal. Manil waladus saghiru alladhi kharaja? Siapakah anak kecil yang telah keluar? Kan itu artinya. Siapakah anak kecil yang telah keluar? Yang telah keluar alladhi yang berarti anak kecil berakal enggak? Berakal. Yang tidak berakal, limanil qalamul ladzi alal maktabi? Milik siapakah? Ingat-ingat, man milik siapakah? Pena yang di atas meja itu, pena berakal enggak? Ayo, berarti pena yang apa maksudnya nih? Apa insyaallah ya? Ayo. Berikutnya yang berakal, al-mudarrisul ladzi jalasa 'alal kursi jadidun. Pak guru yang telah duduk di atas kursi itu baru. Yang baru apa? Pak gurunya atau kursinya? Pak gurunya atau kursinya? Pak gurunya, karena khabarnya di sini. Ayo. Yang tidak berakal, al-baitul kabiru, rumah yang besar itu. Al-baitul kabiru alladhi fi syari' lil waziri. Rumah besar yang di jalan raya itu, syari' itu jalan raya. Lil waziri, miliknya Pak Menteri. Wazir itu menteri. Paham ya? Menteri itu apa menteri itu? Di bawah apa? Di bawahnya presiden. Kalau temannya presiden apa namanya? Temannya. Yang mendampingi presiden. Wakil presiden. Itu menteri. Paham ya? Naam. Kita lihat contoh yang keliru. Manil waladus saghiru kharaja. Ini keliru. Kenapa keliru? Karena enggak ada alladhi. Alladhi itu apa? Isim mausul. Isim mausul kata sambung. Kalau antum enggak sambung, enggak bisa maknanya, enggak bisa sempurna. Manil waladus saghiru kharaja. Siapakah anak kecil kharaja? Telah keluar, tentu enggak? Yang telah keluar ada aladinya. Contoh yang keliru lagi. Al-kitabu 'alal maktabi lil mudarrisi. Kitab itu di atas meja milik Pak Guru. Kurang tepat juga, tapi kitab yang di atas meja itu miliknya Pak Guru. Kurang aladhi itu ya. Ewa. Limanil qalamu 'alal maktabi? Milik siapakah pena di atas apa? Di atas meja, kurang juga. Pena yang di atas meja. Isim mausul kata sambung, isim dhamir kata ganti, isim kata benda, fi'il kata kerja. Paham belum? Ewa, na'am. Jumlatun, bahasa Indonesianya apa? Antum? Kalimat. Kalimatun, bahasa Indonesianya apa? Kata. Kita lihat bawah itu, penting sekali bawah itu. Anak itu, sifat itu, yatsba'ul man'ut, mengikuti man'utnya, fit tadhkir, masalah mudzakarnya, wa ta'nits muannasnya, wa ta'rif ma'rifahnya, wa tankir nakirahnya, wal i'rab dan i'rabnya, i'rabnya itu marfu mansub majrur maksudnya i'rabnya itu, wal ifrad masalah mufrad mufrad musanna jamak. Mufrad menunjukkan tunggal satu, musanna itu dua, jamak itu lebih dari dua. Paham belum? Ini contohnya biar nanti yang tak ada gambaran. Jadi ini namanya apa namanya ini? Qalamun. Ini namanya apa? Mufrad. Ya enggak? Ewa. Kalau dua kolamani, berapa penanya? Dua, musana namanya. Ewa. Kalau banyak aklamun, namanya apa? Jama'. Belum? Ini namanya mufrad namanya. Tunggal. Namanya apa ini? Musana. Dua. Ini namanya apa? Jama'. Jama' itu menunjukkan lebih dari dua. Paham ya? Kitabun berapa? Kitabani. Dua. Kutubun. Banyak. Banyak kitab. Aulum. Cara menjadikan musanna mudah, tinggal ditambah alif dan nun. Palamani. Sekarang pertanyaannya. Dua pintu. Kalau satu pintu apa? Bangun. Kalau dua pintu? Tinggal ditambah alif dan nun caranya. Alif nun. Bangunani. Perhatikan caranya. Insyaallah dengan yang terakhir ini itu langsung bisa insyaallah. Konamun. Ini mufrad kan? Kalau antum ingin menjadikan musanna, ketika ditambah alif dan nun, langsung yang dhamma dari fathah, langsung. Paham ya? Apa bacanya antum? Qolamani, jangan qolamuani itu enggak. Qolamani, paham ya? Langsung berubah menjadi fathah. Jidarun. Caranya ingat, yang akhir yang domah tersebut langsung diubah di fathah tambah alif dan nun. Jidarun akhirnya huruf apa? Ra. Ra kan? Tanwin enggak? Dibuang tanwinnya tinggal ganti fathah tambah alif dan nun. Ayo, jidaroni. Mudah kan? Ayo, fa'run. Fa'roni. Na'lun. Ayo, namlun. Ayo. Bi'run. Ayo. Kitun. Ayo. Zibun. Emang mudah kan? Mudah caranya yang dhamma ini langsung dibuang aja, dhamma sini yang asli buang diganti fathah. Bisa langsung bisa langsung ya. Ayo. Kalau jamak dihafal, kalau jamak enggak bisa. Kalau jamak tasir dihafal, kalau jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim ada tandanya tapi nanti aja penyebutannya. Kesimpulannya pada kesempatan malam hari ini kita ambil satu saja yaitu alladzi. Alladzi adalah isim mausul, kata sambung yang artinya yang. Tapi untuk mudzakkar atau muannats, untuk mudzakkar alladzi. Untuk yang berakal atau yang tidak berakal umum. Yang berakal juga pakai alladzi, yang tidak berakal juga pakai alladzi. Mohon insyaallah. Ayo na'am barakallahu fikum. Jadi alladzi ini isim mausul yang artinya yang. Mohon insyaallah ya, kata sambung isim mausul itu. Menyambung kata kalau tanpa isim mausul kadang suatu kalimat itu enggak dipahami gitu loh. Na'am barakallahu fikum. Mohon insyaallah. Ayo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin.